Hanya ada satu yang layak disembah. Hanya ada satu yang layak dipuja. Yesus Kristus namanya, Raja di atas segala raja. Hanya Dia Tuhan yang bertakhta di atas semesta. Dialah ciptaannya mengangkat pujian.